بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang wajibnya mendengar dan taat terhadap umara tatkala mereka memerintahkan kepada perkara yang bukan kemaksiatan, dan tentang pemilihan umara secara syar'i. Di dalam Islam ada berapa macam? Indah ilmu Abu Abdilbar, ada 3 macam. Taib, yaitu musyawarah dari ahlul halli wal ahdi, para ulama, untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Yang kedua, nah, menunjukkan oleh khalifah secara langsung siapa yang menjadi penggantinya. Yang ketiga, dengan kudeta. Mana yang syar'i dari ketiga cara ini? Berarti pemilihan dalam Islam yang syar'i hanya ada 2 cara, yaitu dengan syura, pemusyawaratan dari ahlul halli wal aqdi. Pemusyawaratan bukan pengambilan suara terbanyak, namanya musyawarah. Nah, digali mana yang paling berhak. Jadi mereka-mereka yang memiliki ilmu dalam masalah ini, bukan sembarang orang. Kemudian yang kedua, dengan penunjukan oleh pemimpin sebelumnya. Ini 2 cara yang syar'i. Adapun cara yang ketiga yang disebutkan tadi dengan kudeta, ini tidak syar'i. Namun seandainya telah terjadi qadarullah wa masya'a fa'al, kemudian telah tetap dalam kekuasaan dia, nah maka wajib untuk taat selama dia adalah seorang muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa in ta'maru 'alaikum 'abdul habasyi. Karena budak Habasyah tidak akan mungkin menjadi pemimpin kecuali dengan cara yang tidak syar'i. Kalau caranya syar'i, tidak akan mungkin budak Habasyah menjadi pemimpin. Kenapa? Hendaknya ikra. Kenapa kok budak Habasyah kalau caranya syar'i tidak mungkin menjadi pemimpin? Jadi karena dia itu budak, itu jelas. Yang kedua, panifilah, karena apa? Syarat utama untuk pemimpin yang syar'i, yaitu khalifah bagi kaum mukminin, itu dari Quraisy. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal ghazwu madin ma'al umara'i ila yaumil qiyamah, al barri wal fajiri la yutraq. Dan peperangan itu berjalan bersama para umara sampai tegaknya hari kiamat, baik itu umara'nya bar saleh maupun fajir, tidak ditinggalkan. Berarti kata khanifillah, al-ghazwu madin ma'an umara. Maka dari sini kita ketahui kekeliruan dulu mereka-mereka yang berperang keluar dari ketaatan kepada umara. Peperangan khanifillah itu berjalan bersama umara, kecuali apabila difa' di daerah tersebut. terang untuk apa? Membela diri. Sampai dengan hari kiamat, baik bersama Umar yang saleh maupun yang fasik, yang fajir, yang jahat, tidak boleh ditinggalkan. Qala Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala, innal ghazwa ma'al imam ay ma'a waliyil amr. Yang dimaksud di sini bahwasanya peperangan yaitu jihad, yaitu bersama imam, yaitu bersama waliyul amr, bersama pemerintah. Baik. Dan ini termasuk di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah. Tidak kemudian mereka menyimpang sendiri, manikilah membuat jamaah jihad sendiri, na'am, atau tatkala pemerintah menyeru untuk berjihad, mereka juga melarikan diri. Apabila itu memang dilandasi jihad syar'i, bukan fitnah, bukan sekedar perebutan harta, na'am, atau na'am perkara duniawi, maka wajib afanifillah untuk bersama mereka. Nah, wa idza stumfirtum fanfiru. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian diminta oleh umara, untuk apa? Untuk berjuang, berperang, maka berperang. Tentunya pada apa? Peperangan yang syar'i. Wassalatu khalfahu fil jum'ati wal idain. Dan salat di belakang umara, di belakang imam pada sholat Jum'ah dan dua sholat Id. Ini menunjukkan khonifillah bahwasanya umara, sebagiannya mereka lah yang menjadi pemimpin negeri, juga pemimpin dalam agama. Dan ini yang terjadi pada generasi terdahulu. Dari pemimpin negeri, dia juga yang memimpin apa? Memimpin sholat, memimpin Jum'ah, kemudian mengimami dan khutbah idain. Ini syiar mereka. Akan tapi pada zaman ini kebanyakan para umara jauh dari abad dari ilmu, sehingga jarang di antara mereka yang merangkap sekaligus sebagai apa imam baik salat Jum'ah maupun idain. Qala hadhihi wajibatun ala kulli man tahta yadayhi an yuqatilu ma'ahul kufar wa yuqatilu ma'ahul bughah. Ini adalah perkara yang wajib atas setiap orang yang berada di bawah kekuasaan imam tersebut, untuk apa? Berperang bersamanya memerangi orang-orang kafir. Wajib ikhwani fillah, tidak boleh kemudian lari tatkala diseru, misalnya ada orang-orang kufar menyerang negeri kaum muslimin. Kemudian pemimpin di negeri tersebut menyeru untuk jihad, resolusi jihad, bangkit, maka wajib untuk semuanya apa? Semuanya menyambut seruan imam tersebut. Demikian pula tatkala ada apa? Kaum yang berbuat jahat, para bughah, mereka ingin memberontak. Kemudian pemerintah menyeru ikhwan fillah, maka ini juga merupakan kewajiban untuk menyambut seruan mereka. Wa yuqatilu ma'ahul bughah. Kama amarallahu azza wa jalla fi qawlihi ta'ala, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila salah satu dari keduanya berbuat bagi, berbuat zalim kepada golongan yang lain, maka perangilah yang atau pihak yang berbuat zalim sampai dia kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya panitia menunjukkan tatkala wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Tatkala dua kubu dari kaum mukminin berperang, tapi salah satunya bagi, salah satunya berbuat zalim ingin menguasai negeri yang lain misalnya. Padahal sama-sama negeri muslim, ini terlarang. Tapi apa? Apabila salah satunya berbuat zalim, maka di sini diperintahkan untuk memerangi yang zalim tersebut sampai dia kembali kepada aturan Allah. Qala man kharaja 'ala al-imami al-muttaba' alladhi qad khada'a lahu wal imaratihi al-muslimun sawa'un kanat imaratuhu bi mashuratin aw kanat hasilatan bit-taghallubi Fabi hadhil halati yajibu ta'atuhu wal qitalu tahta ru'yatih. Dan siapa saja yang keluar atas seorang imam yang telah yang diikuti, imam al-muttaba, yang dan kekuasaan telah tunduk di bawahnya, taib yang tunduk terhadapnya dan terhadap kekuasaannya kaum muslimin, sama saja apakah kekuasaan itu dia dapat dengan cara musyawarah dari para ulama, ataukah dia hasilkan dengan apa, taballuq, dengan peperangan. Nah, dengan peperangan dia merebut akhirnya menang. Di sini apa? Wajib untuk taat kepada itu. Tapi hadil halati yajib ta'atuh, maka pada kondisi ini wajib untuk mentaatinya. Wal qitalu tahta rayatih, dan wajib untuk berperang di bawah benderanya. Wa man qassara fi dhalika fa huwa mas'ulun amama Allah li annahu taraka wajiban. Dan siapa saja yang qassara fi dhalika, yaitu dia mengurang-urangi dalam perkara kewajiban ini, yaitu dia tidak memperdulikan, tidak menunaikan kewajiban dalam masalah ini, maka dia akan ditanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dia telah meninggalkan perkara yang wajib. Di sini kita ketahui ikhwan fillah bahwasanya hak pemimpin besar atas kita. Oleh karena itulah Rasulullah SAW perintahkan kepada kita apa? Untuk menunaikan hak mereka yang ada pada kita. Baik. Dan adapun hak kita, kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kewajiban-kewajiban kita terlaksanakan, sedangkan hak kita apabila pemerintah tidak memberikannya, maka kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bersabar. Tu'adduna al-haqqal ladzi lahum wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Kalian tunaikan hak para umara, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hak kalian. Qala wa qismatul fai wa iqamatul hududi ila la'immati madin laysa li ahadin an yad'ana 'alaihim wa la yunazi'uhum. Dan pembagian fai, serta penetapan hudud. Lihat, ini hal-hal yang menjadi hak para umara. Membagi fai. Fai ikhwanifillah yaitu harta rampasan yang didapat tanpa melalui peperangan. Namanya fai. Katalah kaum muslimin ingin menyerang suatu negeri, belum perang mereka sudah kocar kacir. Tanpa melalui peperangan, ini namanya fai. Adapun kalau melalui peperangan namanya ghanimah. Nah, pembagian seperti ini kembali kepada umara, tidak boleh masing-masing apa membagi sendiri-sendiri. Demikian pula iqamatul hudud, penegakan hukum had, potong tangan, rajam, kemudian apa mencambuk, ini semuanya panitia adalah hak pemerintah. Baik. Bukan kemudian masing-masing kelompok sudah kita sepakat. Nah, ada yang berzina kita rajam karena orangnya apa? Orangnya rela. Nah, kemudian bangga telah menegakkan syariat Islam, ini menyelisihi pokok ahli sunnah wal jamaah jelas. Karena penegakan hudud ilal a'immah, kembalinya kepada apa? Imam, kepada pemerintah. Adapun kalau pemerintah tidak berhukum dengan hukum Islam ikhwan fillah, maka apa? Kita tidak akan apa? Tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang hal tersebut, karena penegakan hukum itu adalah tugas pemerintah. Nah, tidak kemudian kita menegakkan hukum had sendiri. Wa iqamatul hududi ilal a'immah madin. Laisa li ahadin an yad'ana 'alaihim wa la yunazi'uhum. Nah, pembagian fai'. Demikian pula penegakan hukum had itu kembalinya kepada para imam. Dan apa ma'adin berjalan yang demikian itu, tidak ada Nah, bagi seorang pun untuk mencela para a'immah, nah, dan untuk apa? Untuk yunazi'uhum, untuk berusaha untuk merebut hal tersebut, merebut hak tadi, dalam artian ingin na'am memposisikan sebagai saingan bagi pemerintah dalam pembagian faid atau dalam penegakan hukum had. Ini tidak boleh. Nah, dari sini kita ketahui ya, fani fillah kekeliruan dan dari para hizbiyun yang mereka dan terkadang menegakkan hukum had sendiri, walaupun apa, walaupun bukan pemerintah, setelah menyangka bahwasanya dirinya kuat menegakkan hukum had atas peminum khamr misalnya dicambuk atau yang lainnya. Ini semua adalah penyelisihan terhadap manhaj salaf. Qultu yaitu Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah fi hadhil faqrati bayyana al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala huquq qawlatil amr. Pada paragraf ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang hak-hak ulatul amr. Wa anna qismatal fai'i ilaihim wa iqamatal hududi ilaihim. Bahwasanya pembagian faid itu kembali kepada mereka. Demikian pula penetapan hukum had itu kembali kepada mereka. Laisa li ahadin an yastaqilla bi syai'in min hadhihi al-umur. Tidak ada hak bagi seorang pun untuk apa? Dia menegakkan sendiri perkara-perkara ini. Nah, ini prinsip ikhwani fillah. Nah, laisa li ahadin an yastaqilla bi syai'in min hadhihi al-umur. Tidak boleh. Nah, seorang pun atau kelompok manapun, sekuat apapun ikhwani fillah, untuk dia apa? Berdiri sendiri untuk menegakkan hukum-hukum ini. Fahiyya min hukukihim. Sebab itu adalah di antara hak-hak para umara. Baik. Wa kadzalika nasrul mazlum wa qat'ul khusumat wa ma asbah dzalik. Demikian pula apa? Memberikan pertolongan kepada yang terzalimi dan apa? Memutus perselisihan-perselisihan dan yang semisalnya. Apabila perkara ini ikhwani fillah keadaannya meluas. Nah, meluas yang mencakup keumuman kaum muslimin, memutuskan dan perselisihan apabila diangkat. Adapun yang diperbolehkan bagi rakyat hanya sekadar apa? Menasihati. Mereka tidak memutuskan. Dan ketika misalnya perkara seperti apa? Perkara-perkara perselisihan harta dan seterusnya. Ketika sampai kepada orang per orang di antara kita, ya kita bisanya apa? Menasihati, kemudian menempuh jalan damai saja, demikian. Tapi untuk memutuskan hukuman atas perselisihan yang ada, kembalinya ke siapa? Pemerintah. Nah, kembali ke pemerintah. Oleh karena itulah, perkara kalau sudah masuk ke mereka ikhwan fillah, terkadang malah lebih rumit. Lebih rumit. Baik, karena apa? Harus betul-betul didatangkan saksi ini itu dan seterusnya. Nah, apalagi di negeri-negeri yang pemerintah tidak berhukum dengan hukum Islam. Maka yang seperti ini lebih baik bagi seorang muslim ikhwan fillah untuk menempuh jalan apa? As-shalah. Adapun shalah ini perkaranya lebih luas. Dan seorang apa? Dia mengangkat perkaranya kepada orang yang dianggap hikmah, dianggap memiliki pengetahuan luas. Kemudian minta bagaimana pandangannya untuk bisa apa? Ditempuh jalur damai misalnya. Boleh. Nah, karena as-sulh jaizun bainal muslimin, menetapkan perdamaian ini boleh bagi kaum muslimin. Nah, dan tidak harus diangkat kepada pemerintah kalau perkara ini. Ada pun khusumah, misalnya tuduh-menuduh pencurian. Seorang menuduh dia telah mencuri, dia telah merampok. Nah, ini tidak bisa untuk memutuskannya apa orang per orang atau kelompok tertentu. Tapi ini adalah hak pemerintah. Qala wa salatu na'am wa daf'u sadaqati ilaihim jaizatun wa nafidhatun. Man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu barran kana aw fajiran. Dan membayar zakat, nah, penunaian zakat itu kepada mereka apabila mereka mewajibkan meminta untuk zakat dikumpulkan kepada mereka, maka kita wajib. Taib. Tapi kalau tidak ada kewajiban, maka jaizah. Membayarkan zakat melalui mereka, pada mereka itu jaizah boleh, wa nafidah. Naam dan naam sah. Siapa saja yang membayar zakat kepada mereka, maka ajza'at anhu, naam sah zakat yang telah ditunaikan, baik pemerintah itu barran au fajiran, baik pemerintah itu adalah pemerintah yang soleh ataupun fajir. Qala min huquqil a'immati jibayatus sadaqat. Di antara hak-hak para a'immah yaitu mulatul amr yaitu jibayatus sadaqat, pengambilan sadaqat. Mereka apa punya hak untuk mengutus petugas-petugas mengambil zakat kepada. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ini awal dilakukan pada tahun keberapa Hijriah? Diutusnya para su'ah, para petugas mengambil zakat. Tahun keberapa, Abdullah? Tahun ke-9. Nah. Fajibayatu sadaqati ila mulatil umur. Ya, pengambilan sadaqah yang seperti ini kembalinya kepada mulatul umur. Ya, tidak boleh kemudian, nah, masing-masing sudah kita kelompok sana mengambil sadaqah, nah, dalam akan mewajibkan orang per orang untuk menunaikan zakatnya kepada dia. La yajuzu an tunfa li ahadin siwa waliyil amr. Tidak boleh. Naam ditunaikan atau diserahkan sedekah tersebut kepada seorang pun kecuali apa waliyul amr. Maksudnya apa? Melalui naam jubah yaitu apa? Su'ah ini yaitu mereka-mereka petugas yang diperintahkan untuk mengambili zakat. Nah, karena mereka punya catatan, ini fulan punya sekian-sekian. Nah, kemudian bahkan apa manifilah ketika sudah mulai berbuah seperti korma, ini mulai dikirim untuk apa? Dia mengira-ngirakan. Yang masih di pohon ini nanti kalau jadi tamar sekian. Namanya khars. Taim. Kenapa? Untuk menanggulangi namanya manusia manifilah terkadang apa? Terkadang pelit. Terkadang licik. Nah, pas waktu panen disimpan. Nah, disimpan, kemudian datang soah, oh ini saja ini hasilnya. Nah, tapi kalau masih di pohon kan enggak bisa. Kalau belum matang enggak bisa, makanya nah dikirim petugas-petugas ini mengira-ngirakan nanti jadinya berapa mereka catat. Nanti pas waktu panen mereka datang lagi. Nah, mengambil zakat sesuai dengan catatan dulu. Jadi mereka memiliki keahlian dan yang berhak seperti ini adalah umara. Nah, umara. Baik. La yajuzu an tudfa'a li ahadin siwa waliyil amr aw man wala. Atau siapa saja apa yang diberi tugas, diberi apa tanggung jawab untuk perkara tersebut. Wa man dafa'aha ila ghairi waliyil amr aw man wallahu fa'alaihi an yaqdiyaha. Dan siapa saja yang menunaikan zakat kepada selain waliul amr atau selain yang diberi tugas, maka wajib atasnya untuk mengkondoknya apabila apa diminta. Nah, taib. Dan yang rajin dalam masalah ini apabila seandainya nah seseorang telah menunaikan zakat dan sampai pada tangan yang berhak, ini sah. Cuman kalau diminta oleh ulatul amr, ya dia wajib apa membayarnya lagi. Tain membayarnya lagi. Qala wa salatul jum'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun tammah rak'ataini man a'adahuma fahuwa mubtadi'un tariku lil athari mukhalifun bis sunnah. Dan salat jum'ah itu berada di belakang umara dan di belakang orang-orang yang diberi kekuasaan oleh para umara. Nah, karena itulah ikhwani fillah, apabila Umar menentukan naam Jum'ah untuk berada di belakang ini atau di masjid ini, ya jaizah tamam. Boleh dan sempurna dua rakaat. Siapa saja yang mengulanginya maka dia mubtadi. Dia telah meninggalkan atar-atar dan menyelisih sunnah. Karena memang dulu ikhwani fillah Jum'ah betul-betul diatur oleh para umara. Nah, dan di zaman ini di sebagian negeri demikian atau di sebagian daerah nah, ada pengaturan demikian, ya kita mendengar dan taat. Laisa lahu min fadlil jum'ati syai'un idza lam yara sholata khalfal a'immah man kanu barrahum wa fajirahum. Dan dia tidak mendapatkan keutamaan Jum'ah sedikit pun apabila dia tidak berkeyakinan tentang bolehnya salat di belakang para umara. Siapapun itu, baik umaranya baik soleh maupun fajir. Fasunnatu an tusalli ma'ahum rak'ataini wa tadayyana bi annaha tamah wa la yakun fi sadrika min dhalika syakkun. Sebab sunnah dalam masalah ini adalah engkau salat bersama mereka. Nah, bersama umara ikhwan kita. Baik. Dua rakaat dan engkau berkeyakinan meyakini bahwasanya itu adalah sempurna. Dan tidak boleh ada di hatimu keraguan sedikit pun. Qala Syekh Ahmad rahimahullah wa salatul jum'ati khalfa walatil amri wal jama'ati wal 'idain. Kullu dhalika yajib an yuf'ala ma'al imam. Salat Jum'ah nah, di belakang ulatul amr, demikian pula jamaah dan idain, semua itu wajib untuk dilakukan bersama imam. Tidak menyelisih mereka, tidak pula apa naam bersengketa dengan mereka dalam masalah ini. Wa man za'ama anna al-jum'ata la tasihhu wara' al-imami al-mawjud wa innama tasihhu wara' ma'sumin min ali Muhammadin kama huwa ma'lumun 'inda Syiah. Faman taba'ahum fi dhalika fa innahu yu'tabaru dhallan. Dan siapa saja yang menyangka bahwasanya Jum'ah tidak sah di belakang imam yang ada. Naam, hanyalah sah di belakang imam yang maksum dari keluarga Muhammad sebagaimana ini diketahui dalam keyakinan Syiah. Serta orang-orang yang mengikuti mereka, maka ini merupakan apa? Perkara yang sesat. Ya, dianggap suatu apa? Perkara yang sesat, keyakinan sesat. Dan orangnya ya seorang yang sesat. Walayajuzul iktida'u bihi fi dhalik, tidak boleh mengikuti yang demikian itu pada masalah ini. Walayajuzul syakku fi sihati salatil jum'ati rakatain, dan tidak boleh ragu-ragu tentang sahnya salat Jum'ah dua rakaat di belakang para umara, baik itu na'am saleh maupun fajir. Hadza ma yarahu ahlu sunnati wal jamaah, inilah yang merupakan pandangan keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Qala Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullahu ta'ala fi syarhi al-Tahawiyyah wa lam yaqul innal imama yajibu an yakuna ma'suman war rafidatu akhsarun nasi safatan fi hadhihi al-mas'alah li'annahum ja'alul imama al-ma'sum huwa al-imamul ma'dum alladhi lam yumsifhum fi dinin wala dunia. Jadi ahli sunnah tidak mengatakan bahwasanya imam itu wajib maksum. Yang menjadi imam, yang menjadi khalifah, yang menjadi pemimpin itu harus maksum. Ini tidak akan mungkin. Nah, dan yang paling rugi dalam masalah ini adalah orang-orang rafidhah. Nah, kenapa? Dikarenakan mereka menjadikan imam maksum adalah imam yang ma'dum, imam yang tidak ada. Siapa itu? Imam maksum mereka yang ditunggu-tunggu sampai sekarang. Hah? Siapa namanya Hasan? Hah? Muhammad bin? Hah? Hah? Siapa imam Rafidah yang ditunggu-tunggu ini, yang maksum, yang Nah, baru Jum'ah itu di belakang mereka, jihad beras bersama mereka. Makanya sampai sekarang tidak perlu Jum'atan, tidak perlu jamaah, tidak perlu aid dan seterusnya. Muhammad Ibn Uman Indaki Akbar, siapa imam Rafidah yang ditunggu-tunggu ini? Palembang. Muhammad Ibn Hasan Al-As'ari. Al-As'ari. Naam. Tayyib. Yang penafikannya tidak ada. Kenapa? Karena Hasannya, yaitu si bapak ini adalah seorang yang tidak punya anak. Bagaimana muncul Muhammad Ibn Hasan Naam tersebut, yang katanya sampai sekarang masih sembunyi berada di dalam gua, ditunggu-tunggu. Mereka persiapkan di pintu gua kuda dan seterusnya. Naam, saking pandirnya. Naam, Naam. Agama Naam hayalan. Agama Rafidah itu agama hayalan. Allahumma musta'an. Naktabi bi'ada subhanahu wa ta'ala.